di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terbahas di keningmu, kau nampak tua dan luang, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersesat.